Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan landasan utama yang kelima, pokok dasar yang kelima dari al-usul as-sittah, enam landasan utama yang beliau sebutkan dalam kitab yang ringkas ini. Haitsu qala rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyatakan al-aslul khamis, landasan utama yang kelima, bayanullahi subhanahu li awliyaillah, penjelasan Allah subhanah tentang wali-wali Allah, wa tafriquhu bainahum, dan pembedaan antara mereka, antara wali-wali Allah, وَبَيْنَا الْمُتَشَبِّهِينَ بِهِمْ, dengan orang yang menyerupai wali, مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ, dari musuh-musuh Allah, وَالْمُنَافِقِينَ, dan kaum munafiqin, وَالْفُجَّارِ, dan orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa. Dijelaskan oleh Al-Syikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, na'am hadha aslun azimun, ini merupakan dasar yang sangat agung, yaitu pembedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Kenapa demikian pentingnya Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita dan menerangkan perkara ini tentang perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan? Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, dikarenakan ahlul batil, mereka telah menamakan wali-wali syaitan, mereka menamai wali-wali syaitan itu sebagai wali-wali Allah. sehingga begitu seringnya penyebutan ini dan pengulangan gelar-gelar tersebut yang dialamatkan kepada wali-wali syaitan dengan istilah awliyaullah, wali-wali Allah, sehingga perkaranya menjadi rancu bagi manusia. Sulit bagi manusia awam untuk membedakan mana hakikat dari wali-wali Allah dan mana hakikat dari wali-wali syaitan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala juga menulis sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat berfaedah, dengan menjelaskan hakikat wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, sehingga tidak tercampurkan dan tidak tersamarkan dan menjadi rancu. Beliau menamakan kitab tersebut dengan Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, perbedaan antara wali Ar-Rahman, wali Allah, dengan wali-wali syaitan. Ikhwani fi din azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan siapakah mereka wali-wali Allah tersebut yang tidak ada pada mereka rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah katakan, Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Mereka inilah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Haulaihum awliyaullah, mereka inilah wali-wali Allah jalla wa ala. Mereka menggabungkan bainal iman wa bainat taqwa, menggabungkan antara iman dengan takwa, dan mereka menggabungkan bainal ilmin nafi' wal amalis salih, mereka menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal salih. Inilah hakikat dari wali Allah jalla wa ala. Dan bukanlah wali Allah seorang yang keluar dari syariat dan dia merubah-rubah agama Allah jalla wa'ala, mengajak manusia kepada peribadahan, kepada kuburan. Ini bukan wali Allah, tetapi dia adalah wali syaitan, dia adalah penolong bagi syaitan. Dan bukan pula seorang wali yang datang dari kalangan tukang sihir, seorang kahin, seorang dukun, dan para tidak normal, wal khurafi, dan ahli khurafat, yang mereka semua jenis ini dari para dukun, para tukang sihir, para ahli khurafat, yang mereka menampakkan kepada manusia berbagai macam perkara yang luar biasa yang tidak mampu oleh keumuman manusia untuk melakukannya. Berbagai macam keanehan-keanehan yang muncul pada mereka dan mereka tampakkan kapan mereka kehendaki. Lalu kemudian mereka menyatakan ini adalah karamah. Namun hakikatnya barakallahu fikum, apa yang muncul dari mereka dan yang mereka munculkan itu adalah berbagai macam keanehan-keanehan, perkara yang luar biasa yang muncul berdasarkan istikhdamus syayatin, bantuan dan pertolongan syaitan dari kalangan jin. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan ucapan beliau, wa yakfi fi hadha, cukuplah di sini, cukuplah dalam perkara ini, ayatun fi Ali Imran, satu ayat dalam surah Ali Imran yang ke-31, ayat 31, hiya qawluhu, firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadah. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala itu adalah seagung-agung perkara ibadah. Itu ibadah yang paling tinggi adalah mahabbatullah, rasa cinta yang muncul dari qalbu kita, dari hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Namun, seorang yang dia mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala, ada tandanya, ada alamatnya. Karena mahabbah itu bukan sekedar ad-da'awa, sekedar pengakuan dan klaim-klaim yang muncul dari lisan kita, lah. Ada buktinya, ada alamat dan ada tandanya. Maka Syekh menyatakan, wa alamatu mahabbatillah, dan tanda cinta kepada Allah Jalla wa'ala, ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama mereka menamai ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran yang ke-31 ini sebagai ayatul mihnah. Naam, ayat ujian. Naam, ayatul mahabbah mereka namai dengan ayatul mihnah. Dari sisi tulisan itu sama, bedanya cuma titiknya, kalau nun di bagian atas, kalau ba maka di bawah. Sammal ulama hadhihi al-ayat bi ayatil mihnah. Para ulama menamakan ayat ini dengan ayat ujian. Yani seorang yang mereka mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka harus diuji kejujuran cintanya tersebut. Jangan sampai ternyata kemudian barakallahu fikum, kecintaan yang muncul dari dia adalah cinta buta. Atau jangan sampai ternyata klaim cinta yang datang dari dia hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, oleh karena itu, ayat inilah yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran, yang menjadi timbangan untuk mengetahui kebenaran dan kejujuran cinta seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kul, katakan, katakan kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti ajaranku, ikuti agamaku, ikuti sunnahku. maka balasannya yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepada kalian. Ikhwani fiddin azzakumullah. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, falladhi la yattabi'ur rasula laisa waliyan lillah. Maka seorang yang tidak beritiba', seorang yang tidak mutaba'ah, mengikuti, mencontoh, meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bukan seorang wali Allah. Dia bukan seorang wali Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak cinta kepada dia. Sementara mereka, ahli khurafat, mereka menyatakan bahwa la yakunu waliyan lillahi, seseorang itu tidak akan menjadi seorang wali menurut mereka. Seseorang tidak akan menggapai derajat dan tingkat kewalian illa idza kharaja an ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sisi mereka al-wilayah itu, kewalian itu adalah bentuk sikap al-khuruj, sikap keluar dan menentang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersandar kepada berbagai macam bentuk khurafat-khurafat dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadhihi hiyal wilayatu indahum, inilah kewalian menurut mereka. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian mereka juga menyatakan dari pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai aulia Allah, yang mereka merasa telah mencapai derajat dan tingkat kewalian, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu, kami menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kami cinta kepada Allah. Namun kami tidak menyembah kepada Allah karena takut kepada nerakanya dan mengejar surga Allah. Tetapi kami hanya menyembahnya karena kami cinta kepada Allah jalla wa'ala. Barangkali dari sinilah kemudian muncul sebuah syair dengan kalimat ilahi, lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tetapi aku juga tidak takut menanggung siksa nerakamu ya Allah. Hadza jahal, ini kejahilan barakallahu fikum. Para ulama mereka menjelaskan barakallahu fikum sebagaimana Syekh Al-Fauzan sendiri menyebutkan yang telah kita jelaskan dalam Syarah Nawaqidul Islam, bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah jalla wa ala bil mahabbati faqat, dengan sekedar rasa cinta, fahuwa sufi, maka dia seorang sufi. Wa man ya'budullaha bil khawfi faqat, dan siapa yang beribadah menyembah kepada Allah dengan rasa takut saja, fahuwa khariji, maka dia seorang khawarij. Wa man ya'budullaha jalla wa ala bir raja'i faqat, kepada Allah jalla wa ala. Barangkali dari sinilah kemudian muncul sebuah syair dengan kalimat ilahi, lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, Tetapi aku juga tidak takut menanggung siksa nerakamu ya Allah. Hadza jahal. Ini kejahilan barakallahu fikum. Para ulama mereka menjelaskan barakallahu fikum sebagaimana Asy-Syaikh Al-Fauzan sendiri menyebutkan yang telah kita jelaskan dalam Syarah Nawaqidul Islam, bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala bil mahabbati faqad, dengan sekedar rasa cinta, fahuwa sufi, maka dia seorang sufi. Waman ya'budullaha bil khawfi faqad, dan siapa yang beribadah menyembah kepada Allah dengan rasa takut saja, fahuwa khariji, maka dia seorang khawarij. Waman ya'budullaha jalla wa'ala birraja'i faqat, rasanya kalau engkau beribadah kepada Allah karena mengharapkan surganya dan karena takut kepada nerakanya, berarti engkau telah berbuat kesyirikan. La hada jahlun wa dalalun, ini kejahilan dan kesesatan barakallahu fik. Bagaimana tidak? Allah tabaraka wa ta'ala sendiri telah menjelaskan, menegaskan, menetapkan di dalam Al-Quranul Karim agar kita beribadah kepada Allah bil khawfi war raja, dengan rasa takut dan penuh harap. Takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada neraka Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wattaqun narallati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Kalau beribadah kepada Allah dengan rasa takut kepada neraka Allah dari ancaman dan siksaannya, itu termasuk perbuatan kesyirikan, kenapa Allah perintahkan kita untuk takut kepada nerakanya? Dan dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, kepada ampunan Tuhan kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Sehingga ibadah itu bukan semata-mata dengan al-mahabbah, yang menunjukkan betapa seorang dalam beribadah dituntut bainal khawfi warraja, antara rasa takut dan harap kepada Allah suatu hari. Dan kita katakan bahwasanya sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyatakan tentang sifat dan akhlak baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Kalau mau tahu bagaimana gambaran wajah Al-Qur'an, lihatlah pada akhlak pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit. Lalu beliau bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Maka sahabat tersebut menyatakan, "Ya Rasulullah, arjullaha wa akhafu min dzunubi." Aku berharap kepada Allah dan aku takut dari dosa-dosaku ya Allah. Wahadar rajul bainal khawfi war raja, dia berada di antara keadaan al khawf war raja, mengharapkan jannah Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan dia takut atas dosa-dosanya. Jangan sampai dengan sebab perbuatan dosa yang dia lakukan Allah timpakan azabnya kepada dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yastami'ani fi misli hadzal mautin, tidaklah berkumpul dua sifat ini pada seorang hamba dalam kondisi yang demikian ini kecuali Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Naam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia apa yang dia harapkan. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Sehingga seorang yang mengaku dirinya sebagai wali, yang dia merasa bahwasanya atas dasar ibadah yang dia lakukan sekedar dengan mahabbah cinta kepada Allah saja, tanpa dia mengharapkan surga Allah Jalla wa'ala, sehingga dialah hakikat sebagai seorang wali, perasaannya demikian. Fanaqulu lahum, kita katakan kepada mereka, kata Syekh Al-Fauzan, tuhibbuna ala tariqati man, kalian itu cinta kepada Allah berdasarkan jalannya siapa? Kalian cinta kepada Allah itu dengan metode siapa? Dengan caranya siapa? Apakah kalian mencintai Allah dengan jalan, dengan cara dan metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari selain jalan Rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaihi? Maka ikhwan fi din azzakumullah, maka tidaklah orang tersebut dikatakan sebagai seorang yang cinta kepada Allah kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadza huwal fasilu baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, inilah pembeda, penghalang dan pemutus antara wali Allah jalla wa ala dengan wali-wali syaitan. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan ucapan beliau. Wa ayatun fil ma'idah, dan cukuplah pula satu ayat dalam suratul ma'idah ayat yang ke-54. Wa hiya qawluhu, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, wal'iyadu billah, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka berlemah lembut kepada kaum mukminin dan bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad fi sabilillah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Kata Syekh Al-Fauzan, hadhihi sifatu awliyaillah. Ini juga sifat wali-wali Allah. Yaitu mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Dan mereka azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut kepada kaum mukminin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Kata Syekh Al-Fauzan, yaitu mereka memiliki sikap al-wala, sikap loyalitas, pembelaan dan kepedulian kepada kaum mukminin, dan mereka memiliki kebencian dan bara'ah, sikap berlepas diri dari kaum musyrikin, yang diambil dari kalimat a'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Ini empat sifat di dalam ayat ini, barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang mereka memerintahkan untuk beribadah, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang di kuburan, atau mereka-mereka yang menamakan, barakallahu fikum, berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa yang mengandung keanehan dari praktek-praktek syaitan dan bantuan-bantuan syaitan, dan kemudian mereka menamakannya sebagai karamah, maka ini adalah sifat musuh-musuh Allah, bukan sifat wali-wali Allah. Kita tidak mengingkari adanya karamah. Karamah itu sesuatu yang sabitah, sesuatu yang diakui adanya. Namun permasalahannya adalah karamah itu bukan sesuatu yang diatur dan dimaukan oleh seorang yang mendapatkan karamah kapan dia menghendaki untuk terjadi. Lah sementara orang-orang ini yang mengaku dirinya sebagai wali, atau orang lain yang menganggap si fulan kedudukannya sebagai wali karena muncul dari dirinya perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara aneh, apa yang mereka namakan dengan karamah tersebut, itu sesuatu yang bisa mereka pelajari, naam, dan sesuatu yang bisa mereka kehendaki kapan bisa terjadi. Misalnya, ini loh saya, tidak bisa digorok, atau makan paku, naam, dalam sebuah bungkusan lah, gado-gado, di situ ada paku, ada beling, naam, ada potongan-potongan gergaji, pokoknya semua perkakas alat-alat mebel ada di situ. Yang seperti ini bukan karamah, barakallahu fik. Ini adalah khawariqus syaitaniyah, perbuatan-perbuatan syaitan. Dan seorang yang mendapatkan karamah, terkadang dia tidak merasa kalau dia sedang mendapatkan karamah dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga jangan kemudian ada pihak-pihak yang menuduh ahlus sunnati wal jamaah mengatakan bahwasanya mereka mengingkari dan menolak adanya karamah. Lah, tidak sama sekali. Kemudian yang harus difahami pula, sebagaimana dijelaskan pula oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, bahwa seorang mukmin itu tidak seluruh hamba yang mukmin mendapatkan karamah. Tidak seluruhnya. Dan tidaklah seorang hamba yang mukmin yang mendapatkan karamah kedudukannya lebih afdal, lebih mulia daripada mukmin yang tidak mendapatkan karamah, yang tidak terjadi pada dirinya karamah. Lah, tidak demikian. Bisa jadi ada seorang yang lebih bertakwa kepada Allah, keimanannya lebih kokoh, dia tidak pernah mendapatkan sebuah karamah. Ternyata ada orang yang jauh kedudukannya di bawahnya, Allah perjalankan melalui dia sebuah karamah. Sehingga karamah itu bukan standar ketinggian derajat seorang hamba dalam Islam. Bisa difahami ya? Tayyib, ikhwan fidina azzakumullah. Kemudian kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa ayatun fi Yunus, dan satu ayat pula dalam surah Yunus ayat 62-63, sampai ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan tadi. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, thumma sara hadzal amru inda aktsari man yadda'i al-ilma. Kemudian jadilah perkara ini di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu, wa annahu min hudatil khalqi, dan bahwa dia termasuk dari kalangan orang-orang yang memberi hidayah atau petunjuk kepada manusia, wa huffadhis syar'i, dan dia termasuk dari penjaga syariat, ila anna awliya Allahi, bahwa yang namanya wali Allah itu la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul, harus ada pada mereka bentuk meninggalkan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada pada keyakinan mereka, yang ada pada pemahaman mereka, bukan di kalangan orang-orang awam. Di kalangan orang-orang yang mengaku berilmu, di antara mereka dan menganggap dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada manusia dan sebagai huffadhus syariah, penjaga syariat. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, dan siapa yang mengikuti rasul itu bukan bagian dari wali. Ikhwan fiddin azzakumullah, kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, idza kharaja 'anil syara', kalau dia keluar dari syariat, yuqalu indahum, dikatakan bahwasanya ini seorang arif, seorang yang sudah sampai kepada Allah Jalla wa'ala tanpa harus melalui pengikutan kepada Rasul, bahkan dia langsung mengambil dari Allah Jalla wa'ala. Kalau kalian, katanya, orang-orang biasa itu mengambil agama ini dari orang mati kepada orang mati, maksudnya berdasarkan sanad, sanad periwayatan hadis. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan kepada yang di atasnya kepada yang berikutnya, terus sampai kepada tabi'in, kepada sahabah, dan diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kami tidak demikian. Kami mengambil agama dan ilmu kami itu langsung dari Al-Hayyul Ladzi La Yamut, langsung dari Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa yang mengambil ilmunya dari Rasul, maka dia bukan termasuk dari kalangan wali. Kemudian juga Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan bahwa bukanlah yang namanya wali sebagaimana uruf kebiasaan manusia di akhir-akhir ini, di zaman kita ini, yang dikenal sebagai wali itu seorang yang di kuburannya ada kubahnya, ada bangunan besar di atas kuburannya yang berbeda daripada kuburan-kuburan yang lainnya. Tapi kalau kuburannya biasa-biasa saja, hanya ada batu nisannya, kuburannya rata, tidak ada sesuatu yang menunjukkan maziyah, suatu kekhususan, satu kelebihan, ah, ini bukan kuburan wali yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Qaddarallahu ma syafa'al. Waktu isya sudah masuk tepat jam 7.25, maka insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Tersisa sedikit penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan, untuk kemudian kita akan memasuki Al-Aslus Sadis sebagai landasan utama yang terakhir. Dan insyaallah ta'ala setelah kitab ini selesai, kita akan memasuki kajian baru, Sittatu Mawadhi' Minas Sirah,